Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Adakah kita lupa bahwa orang di sekeliling kita berusaha untuk memperhatikan kita? Adakah kita lupa ternyata orang yang paling memperhatikan kita, dia adalah istri kita? Luka yang ada di ujung kaki kita yang kita tidak menggubrisnya, rupanya ia memperhatikannya. Ketika kita gelisah dalam tidur kita, ia terbangun dan ia memperhatikannya. Sungguh istri kita adalah teman terbaik milik kita. Tapi kali ini kita benar-benar lupa. Kita lupa mengangkat kedua tangan kita ke hadapan Rabb kita sembari berkata, "Ya Rabb, kami bersyukur dengan nikmat wanita salehah yang Kau berikan kepada kami." Kali ini kita benar-benar lupa untuk berkata, "Istriku, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang banyak. Semoga Allah memuliakan dirimu ketika engkau memperhatikan aku. Semoga Allah mengangkat derajatmu ketika engkau memelihara anak-anakku." Kali ini benar-benar kita lupa untuk mengucapkan kepada istri kita, "Terima kasih wahai istriku. Engkau temani aku dalam keadaan kesenangan maupun kesedihan, kelapangan maupun kesempitan." Kali ini kadang-kadang benar-benar kita lupa bahwa ia adalah wanita. Kita bebankan kepadanya apa yang mestinya tidak pantas. Maka mungkin kita pantas untuk berkata, "Wahai istriku, maafkan aku." Mungkin pura-pura lupa atau benar-benar aku lupa. Tapi kali ini tidak. Aku akan berusaha untuk bisa menjadi seseorang yang dekat denganmu dan meminta kepada Rabbku kemuliaan untukku dan kemudian untukmu dan juga anak-anakku. Saudaraku, para lelaki, mereka adalah teman terbaik buat kita. Jika kita terlupakan tentang keadaan mereka, jangan lupa, merekalah penenang jiwamu dengan izin Rabbmu. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Bukankah ini menunjukkan ketenangan jiwa diberikan oleh Allah melalui mereka? Jangan lupa, berterima kasihlah kepada mereka. Jangan hanya memicingkan mata, tapi lebarkan senyummu di hadapannya, sekalipun kita dalam kondisi pedih terasa di hati ini. Jangan tampakkan kesulitan itu di hadapan mereka, karena sungguh senyuman mereka tulus, doa mereka tulus, niat mereka tulus untuk menemani kita, yang kita berharap itu pun akan terus menemani kita sampai berjumpa kita dengan Rabb kita. Maka kali ini aku berkata, saudaraku, jangan malu berkata kepada istrimu, "Maafkan aku sebagai suami, lalai mendidikmu, lupa mendoakanmu, lupa berterima kasih tentang nikmat yang Allah berikan melalui dirimu. Mulai hari ini aku berharap, semoga engkau jadi wanita yang akan menemani aku setelah di dunia, kemudian di akhirat, yang tidak bisa tergantikan dengan siapapun juga. Semoga Allah merahmatimu wahai para wanita, semoga Allah merahmatimu wahai para istri, dan semoga Allah menjaga engkau wahai para istri orang-orang yang mulia." Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.